وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati, kita masih membantah syubhat yang menyatakan bahwasanya ahlus sunnah dan salafiyun adalah orang-orang yang selalu mencaci maki ulama atau menggibahi para ulama. Dan sudah kita bahas bahwa ucapan mereka, para ahlus sunnah dan para ulama salafiyun, adalah nasihat bukan ghibah. Dan sudah dibedakan pula perbedaan antara nasihat dengan ghibah. Dan sudah dijelaskan pula bahwasanya kalaupun mau dikatakan ghibah, bahwa Imam Nawawi dan yang bersamanya dari para ulama menyatakan ada ghibah yang dikecualikan, yang diperbolehkan karena sebab-sebab tertentu, dan diantaranya adalah dalam rangka memperingatkan manusia dari bahaya orang tersebut. Sehingga hukum asalnya tidak dibantah dan tidak ditolak. Kita mengetahui dan kita menerima bahwa hukum asal di dalam Islam perkara riba itu adalah haram. Bahwa hukum asal mencaci maki kaum muslimin adalah haram. Dan sudah dibacakan dalil-dalilnya ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan tentang haramnya riba. Ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang ghibah, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, ya Rasulullah, bahwa Allah lah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dijawab oleh Rasulullah, zikruka afaka bima yakrah, engkau menceritakan saudaramu tentang dia dengan apa yang dia tidak sukai. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana in kana fi akhi ma aqul, bagaimana kalau memang pada diri saudaraku itu ada yang aku katakan itu? Maka Rasulullah menjawab, in kana fi akhika ma taqul, kalau memang ada pada saudaramu apa yang kau ucapkan, maka itulah ghibah. Kalau ternyata in lam yakun fi faqad bahatta, berarti engkau telah berbuat bohdan. Ikhwan ibn na'azakumullah, dan Rasulullah SAW dalam khutbah terakhir beliau di haji wada', di haji terakhir beliau, mengucapkan wasiat dan pesan-pesan. Di antaranya Rasulullah menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Apa maqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau berpesan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram seperti haramnya negeri ini hari ini di bulan ini. Berarti darah kaum muslimin haram, tidak boleh ditumpahkan. Harta kaum muslimin haram, tidak boleh dirampas dengan kezaliman. Dan kehormatan kaum muslimin haram, tidak boleh dijatuhkan. Ini sungguh hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalimat yang sangat tegas dari Rasulullah, bahkan ditegaskan lagi dengan kalimat, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan ini seperti bulan Dzulhijjah, bulan haram. Fi baladikum hadza, di negeri ini, yakni negeri Makkah, berarti kesucian kehormatan kaum muslimin, seperti sucinya Makkah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya hari Arafah. Maka ikhwanifidina azakumullah, jangan ifrat, jangan tafrit, jangan kita berlebih-lebihan, jangan pula berkurang-kurangan, jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri, jangan kita seperti mereka yang dengan alasan kehormatan kaum muslimin sehingga tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dan kemudian mengubur manhaj tahdzir ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi jangan pula sebaliknya, mengentengkan ghibah, mengentengkan kehormatan kaum muslimin dengan alasan-alasan yang sepele, yang di atas namakan agama, di atas namakan sunnah, di atas namakan ayat dan hadis, ternyata urusannya adalah urusan pribadi. Saya jengkel sama dia, saya benci sama dia. Hawa nafsu menggampangkan masalah ghibah, kehormatan kaum muslimin, mencerca di mimbar-mimbar, mengucapkan fulan wa alan demikian dan demikian, padahal ternyata gharaduhu, tujuannya bukan tujuan di, tujuannya bukan tahdzir, memperingatkan dari bahaya yang membahayakan kaum muslimin, tetapi tujuannya adalah urusan persaingan daerah kekuasaan, urusan persaingan kepamoran. Dia lebih terkenal dari saya, nanti ya saya akan cari kekurangan-kekurangannya. Disangkanya dia itu begini dan begitu, saya tahu itu aslinya di rumahnya. Kemudian mulai bongkar-bongkaran aib, kemudian menyatakan ini dalam rangka tahdzir, ini dalam rangka. La haula wa la quwwata illa billah. La ifrat wa la tafrit. Jangan ifrat, jangan tafrit. Hukum asal harus dipegang. Bahwa dima'al muslimin, amwalal muslimin, wa qurmatul muslimin, a'radul muslimin, haram. Kaharam, atau kaharim, yaumil arafah. Seperti hurmahnya yaum arafah, seperti hurmahnya Dzulhijjah, dan seperti sucinya Makkah. Sehingga kita harus menjaganya. Menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin, menjaga darah kaum muslimin. Ikhwanuddin a'azakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam riwayat Muslim, kullu muslimin ala muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Disebutkan pula dalam riwayat Muslim bahwa muslim terhadap muslim lainnya haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tiga ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat haram. Haram bermakna suci, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dirampas, tidak boleh dijatuhkan. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah menyatakan inna min ardar riba al-istitala bi 'irdil muslim bi ghairi haqq. Sesungguhnya sebesar-besar riba adalah seseorang yang menceritakan kejelekan seorang muslim tanpa kebenaran. Ada kalimat tanpa kebenaran. Maka jangan meremehkan, jangan mengentengkan masalah itu. Hukum asal dengan kekecualian lebih besar mana? Tentunya kalau kita bicara pokok dengan cabang, maka yang pokok lebih besar daripada cabangnya. Pokok itu adalah batang utamanya, sedangkan cabang itu ranting-rantingnya. Apa mungkin kemudian rantingnya lebih besar daripada pokoknya? La Allah. Maka kalau dikatakan hukum asal, maka itulah yang asal. Hukum asal tidak keluar dari hukum asal kecuali karena kasus-kasus tertentu, kecuali karena sesuatu perkara yang memang darurat, terpaksa harus kita ceritakan dia, terpaksa kita harus sebutkan. Maka kalau kita lihat ada seseorang yang ramai dia di perkara cabang, tapi pokoknya tidak terlihat, maka ini keanehan. Tiap hari isinya ghibah terus. Tiap hari isinya bulan ala, bulan ala, bulan ala. Bulan begini, bulan begini. Khamilin a'azakumullah, kalau yang namanya asal, maka itu intinya. Kemudian pada sesuatu saat, berkaitan dengan situasi dan kondisi kondisional, bahwa ini terpaksa harus kita sebut. Ini kalau tidak kita sebut bahaya. maka saat itu disebutkan pulang. Sehingga tidak perlu tiap hari membicarakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, habis waktu kita membicarakan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam hadis-hadisnya seperti apa yang diriwayatkan dalam Bukhari, man dikatakan man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi adalah seorang mukmin yang hakiki. Ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa seorang mukmin atau seorang yang muslim yang paling afdal keislamannya? Ayul islami afdal, keislaman yang bagaimana yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keislaman yang paling afdal adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Dikatakan sebagai keislaman yang paling afdal. Ketika ditanya ayyul islami afdal, Islam yang bagaimana yang paling afdal? Dijawab, keislaman yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan mulutnya, tidak mengganggu kaum muslimin dengan tangannya. Dan dalam riwayat Muslim, kalau tadi dalam Bukhari, dalam lafaz Muslim dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, selamat dari lidahnya adalah tidak dicaci, tidak dimaki, tidak direndahkan, tidak dijatuhkan kehormatannya dengan lidahnya. Sedangkan dengan tangannya adalah selamat tidak diperangi, tidak ditumpahkan darahnya, tidak dipukul. Demikian kaum muslimin selamat dari tangannya, kaum muslimin selamat dari lidahnya, maka dialah seorang muslim yang paling afdal. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti nufus, nas-nas yang sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengingatkan bahwa kaum muslimin hukum asalnya harus saling menjaga darahnya, jangan saling menumpahkan, saling menjaga hartanya, jangan saling merampas dengan zalim, dan saling menjaga kehormatannya, jangan saling menjatuhkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini hukum yang harus kita pegang. Tidak keluar dari hukum ini kecuali karena darurat, karena keterpaksaan, kecuali karena hal-hal yang terpaksa harus disebutkan, sebagaimana 6 perkara yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, bahwa cercaan mereka, tuduhan mereka bahwa ahlu sunnah itu mencaci maki ulama, kita bantah dari 2 sisi. Satu sisi sudah kita bantah, apa makna mencerca? Yang kedua, siapa yang dimaksud ulama? Maka hari ini kita akan bahas siapa yang dimaksud oleh mereka dengan ulama, dalam tanda petik, ulama yang mana yang kita cerca, ulama yang mana yang dicaci maki oleh ahlu sunnah, oleh salafiyun. Dikatakan oleh penulis, aku, saya katakan, inna ahlal bid'ah wal ahwa'i daiman yutliqun al kalam ala awalinihi hatta yulabbisuna ala amatin nas. Ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak, kalimat-kalimat umum, yang sehingga ketika diucapkan kalimat itu akan tersamar oleh orang-orang awam, oleh orang-orang bodoh, kabur maksudnya. Alladzina la yumayyizuna shay'an, yaitu di kalangan manusia yang tidak bisa membedakan sesuatu, dia akan bingung, akan tersamar dengan kalimat tadi, mencaci maki ulama. Karena dia aqlatu, dia mengucapkan dengan mutlak, dengan kalimat umum ulama, tidak sebutkan ulama yang mana dan siapa. Amin tilkumul itlaqat, di antara kalimat-kalimat mutlak mereka, bi anna ahlus sunnah yatubbuna ulama. Di antara kalimat mutlak mereka adalah ahlus sunnah mencaci maki ulama. Kalimat mencacinya mutlak, tidak jelas. Yang bagaimana yang disebut mencaci, yang seperti apa? Apakah tadi yang menyatakan kulan mubtadi ahlul bid'ah, hati-hati dari dia, atau menyatakan kamu memang bajingan begitu dan seterusnya, yang mana yang dimaksud? Yang kedua, kalimat ulama juga dalam keadaan mutlak, tidak jelas siapa yang dimaksud? Justru selalu ahli sunnah menyatakan ikutilah ulama, dikatakan mencaci maki ulama. Yang mana yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Waqad taqaddama butlan qadiyatus sab, dan sudah kita jawab. Ternyata yang mereka maksud dengan mencaci adalah ketika ahli sunnah mentahdzir, memperingatkan dari bahaya ahlul bid'ah. Dan itu kekeliruan besar kalau dikatakan sebagai cacian. Dan yang kedua, anna karama ahli sunnah fi man yastahil an yatakallam fi aw an yatakallam fihi min babin nasiha. Dan apa yang diucapkan oleh ahli sunnah kepada mereka, atau apa yang disebut oleh para ahli sunnah, adalah tentang tokoh-tokoh yang memang pantas untuk disebutkan kejelekan-kejelekannya. Orang-orang yang memang harus mau tidak mau dijelaskan bahayanya supaya kaum muslimin selamat. Sehingga apabila azakumullah, keterangan atau tuduhan yang mereka ucapkan tadi sungguh sangat mutlak, sangat umum, tidak jelas. Wa yaqa ma'ana qadhiyatul kalam haula laqdarul ulama, berarti kita perlu membahas di sini yang tersisa, yaitu siapa yang dimaksud ulama oleh mereka dan siapa yang ditahdzir oleh ahli sunnah. Wal intilaqu fihim fiha fa naqulu lahu li haula, maka kita katakan pada mereka, ma taqsuduna bi laqdil ulama, kita perlu pertanyakan pada mereka, karena memang al-laqdu ala niyyatil laqdu, yang namanya lafaz itu sesuai dengan maksud dari orang yang melafazkan. Biasanya mereka akan mengatakan selalu kalau dituduh dengan sesuatu, tabayyun, tasabbut, mestinya kan datang kepada saya untuk tabayyun, untuk tasabbut. Maka kita katakan kepada mereka, apakah melalui perantara ataupun mereka mendengar sendiri, silakan. Yang jelas, kalau mereka mengatakan kita mencaci maki ulama, siapa yang dimaksud dengan ulama? Apakah kita mencaci maki Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani, atau kita mencaci maki Syekh Mukbil, atau kita mencaci maki para ulama Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ahmad Al-Najmi, sekian masyayikh kibar ma'ruf bi ilmi, yang terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan kesalehannya, siapa yang kita cerca? Qanibillina'azakumullah. Kalau mereka menjawab pula, buktikan kalau kita mencerca mereka, di mana dan bagaimana bentuknya. Tetapi kalau mereka tidak mendapatkan, kita butuh keterangan. Yang mana, siapa yang kalian katakan kami cerca, kami caci maki? Ternyata sudah terucap dari mereka, pada tulisan-tulisan mereka, pada kaset-kaset mereka, sudah sampai ke telinga saya bahwa yang dimaksud ulama adalah Syekh Al-Qardawi atau Muhammad Al-Ghazali atau siapa lagi yang mereka anggap sebagai Syekh Al-Allama Al-Imam Al-Kabir Al-Mukti, sebagai tokoh besar yang dianggap sebagai ulama dunia, ulama kontemporer. Ikhwanina azakumullah, kita katakan baik, kita tahan segera. Apa yang kita maksud atau apa yang kalian maksud dengan ulama? Apa yang dimaksud dengan ulama ahlu sunnah alladzina yantahijuna manhaj as-salaf? Apakah ulama yang kita sebutkan bahayanya, penyimpangannya, adalah ulama yang mengikuti jalan sunnah, yang berpegang dengan tauhid wa sunnah, yang mengajak untuk memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, atau siapa? Ikhwanibillah azakumullah, kalau mereka menuduh ahlu sunnah dan kita mencaci maki ulama ahlu sunnah yang berpegang dengan manhaj salaf, maka itu adalah tuduhan dusta. Tuduhan dusta yang besar, yang Allah akan mempertanggungjawabkan ucapan mereka. Yang Allah SWT menyatakan, ma yaudhu min qawlin illa lalai raqibun aziz. Ingat, tidak terucap dari mereka satu ucapan kecuali di sisi Allah, dan dipendengarkan atau ada di sisi mereka di samping kanan dan kirinya raqibun atid, pencatat-pencatat ucapan, pencatat amalan. Khalifuddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan setiap kalimat, setiap lafaz, setiap ucapan yang keluar dari mulut seseorang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna mawqif ahli sunnah min mithli haula'i ulama huwa kullu hukm wa taqdir. Kalau ulama yang benar-benar ulama, yang memang berpegang dengan Quran dan sunnah dan memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh, yang berjalan di jalan para ulama yang terdahulu, para salafus saleh, maka tentunya sikap ahlus sunnah adalah menghormatinya, memuliakannya, dan menganjurkan pada manusia untuk mengikutinya, untuk duduk bersimpuh di hadapan mereka. Ini mauqif ahlus sunnah. Barang siapa yang tidak begini bukan ahlus sunnah. Ikhwanul Muslimin azakumullah, tentunya di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah adalah kembali kepada pemahaman salaf. Dan tidak mungkin kembali kepada pemahaman salaf kecuali melalui sanad. Dan tidak mungkin kita memeriksa sanad-sanad tersebut dari generasi ke generasi berikutnya kecuali melalui ahlul ilmi, ahlul hadis, para ulama yang ahli di bidangnya, dalam bidang hadis, sanadnya, maknanya, diriwayatnya, dan riwayahnya. Tentunya kita harus melalui mereka, ulama ahlul hadis di setiap zaman. Dari generasi yang sekarang ke generasi yang berikutnya, kita tanyakan pula pada generasi yang berikutnya dengan kitab-kitab mereka, mesti. Maka kalau ada seseorang yang mencaci maka ulama ahlul sunnah, ahlul hadis, jelas dia mubtadi'un dhalal, dia ahlul bid'ah wad dhalalah, ahlul ahwa, dia pengekor hawa nafsu, dan dia pasti sesat. Kenapa saya katakan pasti? Karena mau dari mana dia memahami Quran dan sunnah tanpa bimbingan para ulama? Dari mana dia bisa memahami ucapan salaf kalau tanpa melewati sanad, melewati para ulama ahlul hadis di setiap zamannya? Ikhwani fillah a'azakumullah, mustahil, tidak mungkin seorang ahlu sunnah akan berpisah dari ulamanya. Tidak mungkin seorang ahlu sunnah akan berpisah dari ahlul hadis. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, tuduhan mereka itu tuduhan yang terlalu bodoh. Tuduhan mereka adalah tuduhan yang terlalu lancang. Kedustaan yang sangat besar. Yang sungguh seperti orang yang mengatakan sekarang ini adalah malam hari. Jadi kedustaannya sangat jelas. Orang semua melihat matahari demikian terangnya, tiba-tiba dia berkata bahwa ini sekarang bukan siang, malam. Kira-kira apa yang dikatakan oleh manusia, orang ini gila. Sudah jelas siang hari terang benderang dibilang malam. Kalau mau dikatakan dusta, terlalu bodoh kedustaannya. Sesungguhnya kedustaan itu kadang-kadang butuh suatu waktu kecerdikan. Iya. Tetapi kalau dia berdusta menyatakan hari ini adalah malam padahal siang, siang bolong terang benderang, yaitu keterlaluan. Dan mereka menuduh ahli sunnah adalah mencaci maki ulama, merendahkan ulama dan seterusnya, itu terlalu bodoh. Prinsip ahli sunnah adalah untuk mengikuti ulama. Prinsip ahlu sunnah adalah kembali kepada pemahaman ulama. Ulama salaf, salafus saleh, ridwanullah alaihim majma'in. Ulama ahlul hadis. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ucapan mereka adalah ucapan bodoh yang menunjukkan kebodohan mereka. Dikatakan selanjutnya oleh penulis, bahwasanya kalau ulama yang hakiki ahlul hadis, maka mauqif ahlus sunnah adalah hubbun wa taqdir, mencintai dan memuliakan, wa tawqir, menghormati, wa adamu tanaqqus, tidak mencercanya, tidak menjatuhkan kehormatannya, dan tidak taklid pada mereka. Menghormati tetapi tidak taklid. Dikatakan fi mukhalafati syar'i wa i'tiqad anna ma afadhu fihi lahum ajran, yakni tidak taklid kalau ada pendapat mereka yang berselisih dengan pendapat ulama lainnya dan kedua-duanya adalah ahlu sunnah, maka kita kaum muslimin yang berjalan di jalan ahlu sunnah akan berkata bahwa syekh fulan pendapatnya lebih rajih dan saya lebih cenderung kepada pendapatnya, adapun syekh fulan pendapatnya dalam hal ini merjuh dan lebih kuat pendapat fulan. Bukan dikatakan marju itu dilawan dengan pendapat saya, pendapat pribadi, bukan. Tetapi dengan pendapat ulama yang sejajar dengannya. Yang memang kadar keilmuannya hampir sama, bahwa beliau lebih wajar di pendapat beliau. dan kedua-duanya adalah ulama ahlus sunnah, hafizahumullah atau rahimahumullah. Kalau mereka masih hidup, kita doakan semoga Allah memelihara mereka dan menjaga mereka, hafizahumullah. Kalau mereka sudah wafat, kita doakan dengan rahmat, rahimahumullah. Kalau mereka keliru dalam ijtihadnya, marju, kita katakan ghafarallahu lahu. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Demikian yang dipegang oleh ahli sunnah. Karena mereka ahli sunnah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahid." Kalau seorang yang menghukumi berjihad, tsumma aqar, kemudian benar, falahu ajrani, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau hakam fajtahid, kalau menghukumi kemudian berjihad dan salah, tsumma aqar, maka dikatakan falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan satu pahala. Ahlu sunnah mendengarkan hadis yang sahih ini di dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kalau seorang ulama, hakim yang memutuskan hukum-hukum, ternyata dia berijtihad dengan ilmunya dan tepat ijtihadnya, dia dapat dua pahala. Kalau dia dalam keadaan berijtihad kemudian keliru ijtihadnya, merjuh pendapatnya, maka mendapatkan satu pahala. Walaupun tetap ada yang benar, ada yang salah. Walaupun tetap ada yang rajih, ada yang marjuh, tetap kita katakan mereka mendapatkan pahala. Ada yang mendapatkan pahala satu, ada yang mendapatkan pahala dua. Sehingga kalau bin Azzaqumullah sama-sama mendapat pahala, bukan berarti sama-sama benar. Hati-hati. Sering rancu di kalangan hizbiyin, sururiyin, di kalangan mereka-mereka ahlul ahwal, bahwa itu menunjukkan bahwa hadis ini, atau dengan hadis ini, bahwa mereka itu semuanya benar. Loh, kok semuanya benar? Coba baca lagi hadisnya. Mereka itu kan berijtihad, ini berijtihad, ini berijtihad, dan masing-masing ijtihad yang mendapatkan pahala, berarti semuanya benar. Kamu enggak teliti bacanya, coba ulang. Idza tahadzal hakim fa aqam, apa maknanya aqam? Benar. Wa idza tahadza fa aqam, kalau berijtihad kemudian aqam, apa itu aqam? Salah. Jadi tetap ada yang benar, ada yang salah. Tetap kita katakan ini rajih, ini marjuh. Hanya saja, kalau itu adalah ulama ahli sunnah yang berijtihad dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, maka walaupun dia keliru, dapat pahala. Satu pahala. Dari mana pahalanya? Dari ijtihadnya. Karena dia ijtihad, maka dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena usahanya sudah benar. Jangan disamakan dengan tokoh-tokoh mubtadi', ahlul bid'ah wal ahwa, yang mereka bukan berijtihad. Bukan berijtihad dalam Quran dan sunnah, tetapi dia menentang Quran dan sunnah. Disampaikan hadis riwayat Bukhari, dijawab oleh Muhammad Ghazali, walaupun Bukhari, kalau bertentangan dengan akal, fitu'u ala rijlai, injaklah di bawah kakimu. Itu Muhammad Ghazali. Apakah ini istihad? Jangan kita mencaci maki Ghazali, kamu mencaci maki ulama, bukankah dia beristihad? Beristihad. Namun yang beristihad adalah mencari dari Quran dan sunnah, dan kemudian memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh. Ini beristihad. Tetapi kalau datang hadis di matanya, di hadapan mukanya, di hadapan hidungnya, kemudian dia mengatakan kalau bertentangan dengan akal, hitul bola rijlai, injaklah di bawah dua kakimu. Apa namanya ini? Ini bukan ijtihad. Lancang menentang sunnah dengan akalnya. Dan tidak bisa pula ditentang hadis yang sahih dengan akalnya dikatakan sebagai ijtihad. Ketika Qardawi disampaikan kepada hadis tentang disembelihnya maut, maka Qardawi mengatakan pokoknya yang namanya maut adalah abstrak, tidak bisa disembelih. Jadi menolak hadis itu. Apakah ini ijtihad? La wallah, ini bukan ijtihad. Ini penentangan terhadap hadis yang sahih dan kesahihannya disepakati oleh para ulama sejak salafus saleh, sejak para sahabat diterima. Para tabi'in menerima, para tabi'in menerima dan mengatakan aman darihi, kami beriman dengannya, kullun min indillah, semuanya dari Allah, karena beliau la yasniqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita-berita gaib Rasulullah SAW tahu dari mana kalau bukan dari Allah? Rasulullah manusia, tetapi Rasul yang mulia. Oleh karena itu Allah beritahu perkara-perkara gaib. Allah katakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irqada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi raqada. Kata Allah, dialah Allah yang alimul ghaib, yang maha mengetahui yang gaib, dan tidak menunjukkan berita-berita gaibnya kepada siapapun kecuali kepada rasulnya yang diridhoi. Ikhwanifin na'azakumullah, siapa? Di antaranya Rasulullah SAW diberitahu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti ketika alun nar sudah masuk nar, ketika alun jannah sudah masuk jannah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan maut di tengah-tengah mereka, dipertunjukkan kepada penduduk neraka dan dipertunjukkan kepada penduduk surga. Tahukah kalian apa ini? Mereka semuanya mengenalnya dan mengatakan hadal maut, itu adalah kematian. Maka disembelihlah di tengah-tengah antara surga dan neraka, sehingga seluruh penduduk surga melihatnya, seluruh penduduk neraka melihatnya. Dan ketika disembelih dikatakan khuludun wala maut, kekekalan dan tidak ada lagi kematian, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Maka penduduk surga gembira karena kekekalan tadi tidak ada kematian, karena kematian telah disembelih. Sedangkan penduduk neraka sebaliknya, mereka dalam keadaan tidak ada harapan, putus harapan ketika melihat dalam keadaan maut disembelih. Padahal sebelumnya penduduk neraka sudah berharap-berharap mati, sudah mengatakan ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, malaikat penjaga neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintakanlah kepada Rabbmu untuk mematikan kami saja. Meminta mati jadi tanah, ya laisani kuntu turaba. Tetapi ketika melihat maut disembelih, harapan mereka pupus, harapan mereka hilang, dan kemudian mereka bertambah siksaannya, tambah sakitnya dengan sakit batinnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini adalah di atas adab. Dan ternyata ketika diterima oleh para sahabat berita ini, diterima oleh para tabi'in, diterima oleh para tabi'in tabi'in dan para ulama ahlu sunnah, ijma'an, ijma' seluruhnya sepakat menerima hadis yang sahih. Tiba-tiba muncul seorang di abad 20 ini yang digambarkan sebagai ulama alim mufti, menyatakan bahwa pokoknya yang namanya maut tidak mungkin disembelih, maka kami tidak bisa menerima hadis ini. Apakah ini jihad? Ini bukan jihad. Penentangan hadis dengan akal, penentangan dalil dengan akalnya. Apa yang kita katakan ini sebagai peringatan tahdzir bagi kaum muslimin, hati-hati dari model-model manusia yang demikian, yang lebih mengutamakan akalnya di atas hadis yang sahih, lebih mengutamakan akalnya di atas nas-nas, dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya. Bukan ghibah, bukan cercaan caci makian, tetapi menyampaikan kenyataan. Toh kalau saya tidak ngomong pun, bukunya diterjemahkan oleh mereka, diterjemahkan oleh Syiah di Bandung. Bukunya Ghazali diterjemahkan, yang diterjemahkannya Syiah, karena Syiah gembira dengan adanya manusia yang mencaci maki sahabat, mencaci maki hadis. Ikhwanul Bid'ah Azzaikumullah. Qala, dikatakan oleh penulis selanjutnya, وهذه كتبهم وأشرطتهم شاهدة بذلك لأنهم متبعون للكتاب والسنة. Dan lihatlah kitab-kitab mereka, kitab-kitab ahli sunnah dan buku-buku ahli sunnah, kaset-kaset mereka, kajian-kajian mereka, perhatikan bahwa mereka semuanya berprinsip dengan prinsip yang sama, menyampaikan prinsip yang sama bahwa kita harus menghormati para ulama, kita harus memuliakan mereka dan menghormati pendapat-pendapat mereka, para ulama yang memang berpegang dengan Quran dan Sunnah, bukan menentang Quran dan Sunnah. Karena mereka ahli sunnah, selalu mengikuti kitab dan sunnah, dan mereka membaca dalil-dalil dari Al-Quran yang memuliakan para ulama. Sehingga kalau ulama yang hakiki, yang benar-benar ulama, tentunya ahli sunnah pasti dan mesti. Karena saya katakan pasti, karena kalau yang tidak, bukan ahli sunnah berarti, walaupun mengaku ahli sunnah. Kalau yang tidak menghormati ulamanya, berarti bukan ahli sunnah, walaupun mengaku ahli sunnah. Di antaranya ayat Allah SWT dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan keesaannya dan kemudian digandengkan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan digandengkan persaksian malaikat dengan persaksian para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qadr la ilaha illa huwa al azizul hakim. Kata Allah, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan juga para malaikatnya bersaksi, dan juga ulul ilmi dan juga para ulama qa'iman bil qadr, tegak dengan keadilan, tegak dengan kesaksian yang adil, dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha mulia, yang maha hakim, yang maha memiliki hikmah. Khalifin a'azakumullah, ini cukup sebagai keutamaan ulama. Disejajarkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan para malaikatnya. Di mana orang-orang yang selain ulama? Di mana kita? Di mana orang awam? Di mana orang-orang yang bodoh? Tidak disebut oleh Allah, tidak dibicarakan. Yang mempersaksikan dengan benar-benar, dengan ilmu, dengan yakin adalah mereka. Hum al-ulama, para ulama ahlul ilmi. Kalau orang bodoh, orang awam kadang-kadang mempersaksikan, ternyata mempersaksikannya tanpa ilmu. Ya, ya semua. Pokoknya ucapan syahadat-syahadat, mereka mengucapkan semuanya. Dikumpulkan sama mereka dengan gong, gong syahadatain, gong sekaten. Kumpul semua, syahadat-syahadat semua. Tapi mereka tetap dalam keadaan syirik. Tetap dalam keadaan memberikan sesajen-sesajen pada dewa dan dewi. Tetap mereka dalam keadaan meminta pada kuburan-kuburan, jimat-jimat, tempat keramat, dan seterusnya. Berarti kesaksian mereka kosong. Tidak disebut persaksian. Ini karena bodoh. Demikian pula orang-orang yang dalam keadaan tidak memahami kalimat demi kalimat juga sama, akan mempersaksikan dan persaksiannya tidak dinilai. Siapa yang benar-benar mempersaksikan ala ilmin wa yaqin? Hul ulama. Mesti para ulama yang memiliki ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang yang saleh, yang abid, yang ahli ibadah. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam beribadah dengan sujud dan berdiri, dengan rukuk dan sujud, dalam keadaan mengharap rahmat Allah dan takut dari adab Allah? Digambarkan betapa orang ini ibadahnya dengan khusyuk, dengan penuh harap, dengan rasa takut pada Allah SWT. Yahdarul akhirah, takut pada akhirat, wa yarju rahmat Rabbi, dan berharap rahmat Allah. Siapakah hamba yang hebat ini, yang ahli ibadah ini? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, "Qul huwallazi la ilaha illallahu wallazina la ya'lamun." Katakan kepada mereka, apakah sama orang yang tidak tahu dengan orang yang mengetahui? Apakah sama orang yang mengetahui ilmu dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu? Tentunya ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan bahwa orang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tahu berbeda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang abid beribadah pada Allah tadi dengan khusyuk, dengan khauf wa raja, dengan harap dan takut pada Allah di tengah malam, ternyata itu karena ilmu yang ada padanya. Karena dia tahu apa yang Allah persiapkan di akhirat. Tahu kekuasaan Allah, tahu keesaan Allah, tahu kemuliaan Allah, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maka dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap apa yang Allah persiapkan di sisinya. Ini qulun na'azakumullah, ilmu. Ini ilmu. Dan ilmu inilah yang menjadi pendorong hamba tadi menjadi saleh abid, menjadi orang yang saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak tahu, maka tidak berharap. Yang tidak tahu tidak yakin. Yang tidak yakin tidak berharap. Yang tidak berharap malas dia beribadah. Untuk apa capek-capek beribadah? Di akhirat nanti belum tentu ada surga. Belum tentu ada neraka. Na'udzubillah. Ini kufur. Kufur syak namanya. Kufur syak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah banggakan hamba-hamba yang saleh tadi dengan ilmu yang ada pada mereka. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Rasulullah SAW lebih berilmu dari para sahabat. Maka Rasulullah lebih khusyuk, lebih beribadah, lebih takwa pada Allah SWT dari para sahabat. Para sahabat lebih alim daripada tabi'in, lebih berilmu daripada tabi'in, dan mereka dalam keadaan ibadahnya lebih daripada tabi'in. Makanya lebih bertakwa, lebih saleh dan seterusnya. Dan demikianlah. Sesuai dengan ilmunya, maka dia akan semangat beribadahnya bertambah sesuai dengan bertambahnya ilmu, dan berkurang sesuai dengan berkurangnya ilmu. Ikhwani fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW pernah berdiri di mimbar kemudian menyatakan ittaqullah, ittaqullah walau musyikit tamrah, oh ittaqunnar, ittaqunnar walau musyikit tamrah, ittaqunnar, takutlah neraka, takutlah neraka walaupun dengan sebelah korma. Karena kalimat ittaqu selain maknanya takutlah, juga maknanya hindarilah dari waqayati wiqayatan ittaqayattaqi, maknanya menghindari. Takutlah dan hindarilah neraka walaupun dengan sebelah korma. Kata rawi yang mendengarkan dan menyaksikan, demi Allah itu suaranya Rasulullah sampai terdengar kalau ada orang yang di pasar bisa dia mendengar ucapan Rasulullah. Sehingga mimbarnya bergetar, bergoyang, dan selendang Rasulullah SAW atau jubah Rasulullah SAW yang di luarnya terjatuh ke tanah. Karena mengucapkan kalimat ittaqun nar, ittaqun nar, ittaqun nar. Ikhwan ibn a'azakumullah, terlihat bahwa Rasulullah SAW yang lebih takut dan sangat takut pada neraka, sehingga gemetar beliau, sehingga gemetar pula mimbarnya, dan jatuh selendangnya, dan dalam keadaan Rasulullah SAW menjerit mengucapkan dengan keras ittaqun nar. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai Rasulullah menyatakan lau ta'lamuna ma a'lam, sungguh kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dahabtum qalila wa la bakaytum katsira, sungguh kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, dan niscaya kalian akan naik ke tempat-tempat tinggi dan meratap di hadapan Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menyatakan demikian? Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu. Emang apa yang diketahui oleh Rasulullah? Yang diketahui oleh Rasulullah adalah sesuatu yang diberitakan pula kepada kita, yaitu surga dan neraka. Berita akhirat, berita apa yang terjadi pada mahsyar, berita hikam. Kenapa kau berbeda? Karena Rasulullah SAW lebih mengetahui, lebih yakin. Sedangkan kita di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Bahwa keyakinan kita sangat lemahnya. Sehingga takutnya kita dan amalnya kita tidak seperti Rasulullah SAW. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ini membicarakan tentang ulama. Bahwa ulama adalah orang-orang yang ahli ibadah. Yang dikatakan ulama sungguh-sungguh ahli ilmu adalah orang yang mengerti ilmu dan mengamalkan. Sehingga kalau hafal ilmu, hafal Quran, hafal sunnah, bahkan dia mengerti semua riwayat-riwayatnya, dalam keadaan dia beramalnya tidak seperti para ulama, bahkan dia tidak beramal, tidak disebut ulama. Apalagi menentangnya, tidak disebut ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang namanya ulama harus amili. Ulama amilun, ulama yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Maka Allah katakan qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ikhwan ibn a'azakumullah, contoh sederhananya untuk pendekatan pemahaman. Kalau ada seseorang, satu tidak ngerti kalau api panas, satu mengetahui api itu panas, dan yang ketiga juga mengetahui api itu mana. Yang tidak mengetahui api itu mana, dia akan masuk dalam api tadi dan terbang. Tinggal dua. Dua-duanya mengetahui bahwa api itu mana. Yang satu karena ilmunya bahwa itu api membakar panas, maka dia beramal dengan ilmunya. Dia menghindari, dia menjaga. Sedangkan yang satu dengan tenangnya dia bermain api dan kemudian dia terbakar. Saya tambahkan sekarang dengan pertanyaan, apakah orang kedua ini alim atau jahil, pintar atau bodoh? Kalau dikatakan tidak mengetahui, tahu. Kalau dikatakan dia pintar, jangan juga. Walaupun tahu, tapi tidak pintar. Kenapa? Buktinya dia tidak menggunakan ilmunya, bahkan dia bermain-main api sehingga terbakar dirinya dan rumahnya dan seluruhnya. Ini orang idiot. Nah, orang idiot pegang tangan, tahu dia tangannya ditarik, tapi main lagi, tangan lagi sampai bermain di rumahnya. Dia ingat kepada orang tuanya, jangan, itu panas. Bengong ya si idiot ini. Kemudian bermain api lagi dan terbakar dirinya dan mati. Ini orang bodoh. Maka kalau bin Azzaqumullah, beda alim dengan orang yang jahil. Kata Allah, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya kalau bin Azzaqumullah, orang yang berilmu adalah orang yang tahu dan mengamalkan ilmunya. Qala, dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Allah katakan dengan innama, hanya saja, yang diistilahkan dengan harfu hafsrin. Hafsr artinya mengurung. Yang namanya ulama hanya ini, yang lain tidak. Siapa ulama? Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'. Sesungguhnya yang akan takut, yang akan memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Maka kalau bin Azzaqumullah, kalau orang itu memiliki ilmu tapi tidak memiliki kekhusyuan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hafalannya banyak Quran dan Sunnah, tetapi dia tidak memiliki khasyah, maka dia tidak dikatakan alim karena tidak memiliki khasyah. Dan Allah sebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut pada Allah adalah ulama. Maka kalau bin Azzaqumullah, kalau ada seseorang yang lancang berani dengan terang-terangan menyatakan, saya yang bertanggung jawab, yang memikul dosa kalian, apakah ini ulama? Sungguh juhala, bukan ulama. Seperti Husain al-Attab, tokoh Syiah. Tidak tanya oleh seseorang, dikatakan kepadanya bagaimana hukumnya tentang masalah jenggot, cukur saja, tidak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Tidak takut sama sekali. Tidak takut sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berani nantang memikul dosanya ke manusia. Kamu itu sudah tidak sanggup nanti memikul dosamu, dosa tercaanmu terhadap sahabat, dosa tercaanmu terhadap sunnah, dosa pertentanganmu terhadap Quran, dosa kamu menyerang manusia ke dalam kesesatan Syiah, memikul dosa orang lain. Sungguh bodoh. Wallah, bodoh dia. Bukan andai. Dan ini peringatan tahzir, hati-hati dari model manusia seperti ini. Ikhwan fillah, rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut pada Allah adalah ulama. Takut dia. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut pada azabnya, takut pada kemurkaannya, takut pada nar. Maka niscaya dia dalam keadaan berupaya untuk menyampaikan yang paling benar. Dan kalau ada sesuatu yang meragukan, dia mundur dan menyatakan dengan rujuknya, saya cabut dulu pendapat saya. Ulama yang kita kenal sebagai alim, ulama, seperti itu keadaan mereka. Para sahabat bahkan ketika menyampaikan satu hadis, ditanya, apakah kau mendengarkan Rasulullah mengatakan begitu? Tiba-tiba gemetar. Gemetar dia. Dan kemudian menyatakan, saya mendengar seperti itu, atau mirip dengan itu, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, atau yang semakna dengan itu. Subhanallah ta'ala. Meriwayatkan hadis. Ketika diingatkan, apakah kau mendengar seperti itu? gemetar, takut. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa mereka ulama. Mereka adalah orang yang berilmu, kenal Allah, dia tahu tentang din. Dan sekian ucapan-ucapan dalam Al-Quran yang memuji para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka tentunya Ahlus Sunnah akan menghormati para ulama, akan memuliakan mereka seperti Allah membanggakan mereka, memuji mereka, kita pun wajib mengikuti apa yang Allah katakan. Yani jangan mencerca mereka tetapi memuliakan mereka. Jangan merendahkan mereka tetapi menghormati mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha hasrun li khasyatihi fi ulil ilm. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini hasr, ini pengurungan yang namanya takut kepada Allah hanya ada pada ulama, hanya ada pada orang yang berilmu. Kalau orang bodoh maka mereka imma tidak takut, wa imma takut dengan takut yang salah. Takut dengan takut yang salah. Seperti kaum sufi, takut, katanya takut kepada Allah, ternyata entah takut pada siapa, tidak jelas. Sehingga dia mengurung diri di kamarnya, tidak mau keluar sama sekali. Kalau takut pada Allah, beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau takut kepada Allah, terapkanlah apa yang diajarkan oleh utusannya, oleh rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang mengajarkan kamu untuk ngurung di kamar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Gila. Bukan takut itu, gila, stres. Wa ikhwanu dina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini mengurung, mengkhususkan yang namanya khasyah hanya pada ulama. Khasyah yang sebenar-benarnya, rasa takut yang sebenar-benarnya ada pada para ulama. Dan Allah juga berfirman, wa tilkal amdzalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-'alimun. Kata Allah, dan kami memberikan permisalan-permisalan. Tilkal amdzal, itulah permisalan-permisalan yang kami contohkan untuk manusia. Wa ma yaqiluha illa al-'alimun, dan tidak akan ada yang memahaminya kecuali al-'alimun, orang yang berilmu. Jadi permisalan demi permisalan Allah berikan dalam Al-Qur'an, tidak akan bisa mengambil pelajaran daripadanya. Enggak akan bisa mengambil hikmah atau memahaminya kecuali al-'alimun, kecuali para ulama. Kecuali orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang bodoh, maka mereka enggak paham dengan permisalan-permisalan tadi. Allah berikan permisalan, apa kata orang-orang bodoh? Mada aradallahu bihada matala. Untuk apa Allah memberikan permisalan seperti ini? Mada aradallahu bihada matala. Untuk apa Allah memberikan permisalan seperti ini? Karena bodohnya mereka, sehingga mereka menyatakan untuk apa permisalan-permisalan seperti ini. Tetapi orang yang beriman, Allah sebutkan liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan mereka dengan keimanan. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka orang-orang yang akan mengambil pelajaran dari permisalan-permisalan yang Allah berikan adalah al-alimun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay wa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhun fil 'ilmi al-mutadalli'un minhu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul 'Adzim, makna ayat ini adalah wama yafhamuha, tidak akan bisa memahaminya. Wama yatadabbaruha, dan tidak pula bisa mempelajarinya, mengambil pelajaran, tadabbur, kecuali orang yang rasikhuna fil ilmi, kecuali para ulama. Ini juga jadi agar kita bertanya pada ulama dalam memahami Al-Qur'an, dalam memahami sunnah, dalam memahami apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah katakan, tanyalah kepada para ulama. Karena Allah katakan la yaqiluha illa al-alimun, tidak memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Dan kata Ibnu Katsir, ma'naya alimun ar-rasikhuna bil ilmi, orang-orang yang rasikh ilmunya, yang dalam ilmunya. Ini kalau ibn a'adzakumullah, yang akan bisa memahami dengan benar, mengambil pelajaran dengan benar, menyimpulkan dengan benar. Ini para ulama. Wal ayat fi hadzal maqam kathiratun ma'lumah, sedangkan ayat-ayat yang seperti ini yang memuji dan mengangkat derajat para ulama sangat banyak. Sangat banyak dalam Al-Qur'an. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan para ulama dalam syariat, fahiya kathirah aidan, juga sangat banyak. Disebutkan di antaranya hadis dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, man yuridillahu bihi khaira yubaqihu fid din, wa innama ana qasim wallahu yu'ti, wa lam tazal hadhihi al umma qa'imah ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah. Hadis di dalam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Wa innama ana qasim, aku hanya membagi, Allah lah yang memberi. Ini Rasulullah SAW hanya menyampaikan, Allah lah yang memberi. Walau tazal hadihil umma qa'imah, dan umat ini akan terus tegak, akan tetap tegak sampai datangnya nanti hari kiamat. La yadurruhum man khalafahum, tidak diselisihi, tidak dirugikan dengan orang-orang yang menyelisihinya. La yadurruhum, tidak membuat madarat mereka, tidak merugikan mereka, tidak membuat perkara-perkara jelek buat mereka. Orang-orang yang mengacuhkannya, yang menyelisihinya, yang menentangnya. Kenapa demikian? Kenapa layaruhum? Kenapa mereka tidak terganggu? Tidak mendapatkan madarat apapun dengan permusuhan orang-orang yang memusuhinya, dengan pemboikotan orang-orang yang memboikotnya, karena mereka berada di atas ilmu wal yaqin. Karena mereka berada di atas keyakinan ilmu. Coba, kalau ada seseorang yang berjalan di atas keraguan, ketika diboikot, bingung, jangan-jangan kita salah. Ketika ada yang menyatakan dengan pertentangan, apa iya, jangan-jangan, akan bimbang, akan ragu, akan goncang. Tetapi yang namanya ahlul ilmi, yang Allah faqihkan dalam agama, la yadurruhum man khalafahum. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan kalbul awi, gonggongan-gonggongan anjing itu gak dipedulikan. Orang-orang yang yakin, kamu berjalan di atas jalan yang kamu tahu, ini jalan menuju rumah saya, dan saya yakin jalan ini betul ke sana, dan saya yakin ini jalan bukan jalan yang mereka, bukan jalan yang dilarang, bukan jalan yang akan dihukum orang yang lewat itu. Yakin. Ketika berjalan, ada anjing menggonggong di kanan kirinya. Ya peduli amat. Silakan menggonggong. Kami tetap berlalu. Saya jalan di jalan saya. Dan saya yakin ini adalah sesuatu jalan ke rumah saya. Mau apa? Tapi kalau orang yang ragu, ini apa bukan jalan? Ada yang cenggung, aduh jangan-jangan ini rumah orang. Pindah lagi ke sana. Ada anjing cenggung lagi, jangan-jangan ini halamannya bulan. Bisa saya dikejar-kejar, balik lagi ke sana. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Kasihan dia. Diombang-ambingkan oleh ucapan manusia. Diombang-ambingkan oleh gonggongan anjing. Anjing ahlul ahwa. Dan yang sejenisnya. Alhamdulillah. Enggak peduli. Kalau kamu yakin ini benar, silakan. Mencaci maki ahli sunnah, silakan. Urusan kamu dengan Allah, kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi saya membaca Al-Quran dengan yakin, membaca hadis dengan tahu riwayat yang sahih, dan saya tahu pula pemahamannya dari para sahabat. Apakah ada keyakinan yang lebih dari Quran, sunnah, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat? Maka kalau sudah yakin, tidak akan ragu dengan ucapan siapapun. La yaqabuna laumata la'im, tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca, tidak peduli dengan cercaan mereka. La yadurruhum man khadalahum, tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkannya. La yadurruhum man khalafahum, dalam lafaz lain, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihinya, yang menentangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini pun keutamaan ulama. Kenapa keutamaan ulama? Karena memang tafsirnya dari seluruh para ulama yang menukil hadis ini, bahwa ini yang dimaksud adalah ulama. Termasuk Imam Bukhari ketika menukilkan riwayat ini juga menyatakan bahwa yang dimaksud adalah ahlul ilmi wal ulama. Demikian pula para ulama yang lainnya. Demikian pula Imam Ahmad. In lam yakun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau yang dimaksud ini bukan ahlul hadis, bukan ulama ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Siapa yang dimaksud? Yang dia yakin cuma itu. Yang saya tahu yang dimaksud adalah ulama. Karena diawali dengan kalimat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya untuk kebaikan, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Maka barang siapa dia difaqihkan oleh Allah dalam agama, artinya dia menjadi alimun amil, menjadi ulama yang beramal, yang khusyuk, maka berarti dialah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadurruhum man khadalahum, la yadurruhum man khalafahum. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga tidak perlulah sekarang rebutan. Yang dimaksud saya, enggak, bukan kami, enggak yang dimaksud kami, enggaklah. Tidak usah itu yang dijadikan masalah. Jangan rebutan nama Botani Fatul Mansurah itu kami. Tetapi yang dipentingkan sekarang adalah berlomba-lomba untuk menjadi seperti mereka yang disebutkan oleh Allah. Menjadi seperti mereka yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu al-ulama, para ulama. Dan diantara cara agar kita menjadi seperti mereka, ya kita duduk bersimpuh di hadapan para ulama, mengkaji, menggali ilmu dari mereka, mempelajari Quran dan Sunnah dari mereka. Kita mempelajari, memahami Al-Quran dan Hadis, dan juga mempelajari apa yang dikatakan oleh salaf melalui mereka, para ulama ahlul hadis. Maka ini satu-satunya. Tidak mungkin kita mau loncat memahaminya dengan pemahaman salaf tanpa melalui para ulama ahlul hadis. Maka kami berkata, na'azakumullah, kalau dikatakan ahlu sunnah mencerca ulama, maka itu sungguh keterlaluan, sungguh kedustaan yang sangat jelas. Karena justru prinsip para ulama adalah menganjurkan agar kaum muslimin seluruhnya, tidak terkecuali, kembali kepada para ulama ahlu sunnah, kembali kepada ulama ahlu hadis, kembali mengkaji ilmu Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf dari para ulama ahlu sunnah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza yadullu ala anna man lam yufaqih fi dinihi lam yurid fihi khairan. Kata Ibnu Qayyim, ini dalil bahwasanya siapa yang tidak difaqihkan dalam agama, berarti Allah belum menghendakinya dengan kebaikan. Kama anna man arada bihi khairan faqahu fi dinihi, fi dinihi, sebagaimana orang yang dihendaki oleh Allah, yang diinginkan untuk menjadi kebaikan padanya, maka Allah faqihkan dalam agamanya. Maka sebaliknya, orang yang tidak Allah faqihkan dalam agama, berarti orang yang memang Allah kehendaki dengannya kejelekan. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Berarti kalau ada seseorang yang mempelajari din kemudian salah, menyimpang, maka inilah orang yang dikehendaki dengannya kejelekan, tidak difaqihkan oleh Allah dalam agamanya. Bisa jadi karena niatnya yang jelek di awal, saya akan pelajari agama dan niscaya saya akan bisa mengalahkan fulan. Niatnya sudah jelek. Lihat nanti, kalau saya sudah pulang dari sana, saya akan mengatakan begini. Memang sekarang saya tidak diterima ucapannya, karena memang saya belum punya titel, karena saya memang belum punya bukti-bukti kalau saya belajar, dan saya belum pulang dari tempatnya para ulama. Nanti mereka ulama pulang, suara saya akan didengar. Dia punya pendapat dulu, pendapat bid'ah, setiap disampaikan tidak diterima. Kamu ini siapa anak kemarin? Nyampaikan lagi, udah diam kamu, kamu bagaimana macam yang ngerti? Bicara lagi dengan kebidaan, diam kamu, kamu pernah belajar dari mana? Dari siapa? Siapa gurumu? Siapa ulama yang bersamamu? Sampai dia mengatakan, nanti saya akan belajar pada ulama, dan nanti ketika saya pulang, misalnya sahabat saya akan didengar. Dan bid'ah tadi pun sampai ke lagi. Pergi dia ke ulama, bukan untuk belajar, untuk mendapatkan stempel murid ulama. Nih saya pulang dari Syekh Fulan. Mulai. Masa tidak dengar ucapan saya? Saya sudah alim sekarang. Lain dengan dulu. Kemudian disampaikan kembali ide bid'ahnya. Ikhwan fillah na'udzubillah, tentunya orang yang niatnya sudah jelek akan terhalang dari kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghalanginya dari kebaikan. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Hajar rahimahullah, hadis مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين. هذا ابن حجر رحمه الله bahwa hadis ini mencakup tiga hukum. Salah satunya adalah perintah keutamaan tafaqquh fi din, keutamaan untuk belajar fikih, untuk memahami fikih. Ya kana bin na'udzubillahi subhanallah. Tentunya tafaqquh fi din bukan hanya fikih saja. Tafaqquh fi din adalah mempelajari agama, tauhidnya, akidahnya, fikihnya, dan semua yang berkaitan dengannya. Berarti di sini kata Ibnu Hajar, fadlut tafaqquh fi din, keutamaan tafaqquh fi din. Tentunya di samping keutamaan tafaqquh fi din, bersama itu juga keutamaan orang-orang yang sudah menjadi faqih atau fuqaha, al-ulama, mereka yang memiliki ilmu dan fiqh fi din. Khairul ladzina a'azakumullah, berarti di sini Ibnu Hajar mengisyaratkan kepada kita bahwa harapan tadi di samping kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala harus dicari dengan usaha. Harus dicari dengan berupaya, berusaha mempelajari, mengkaji tafaqquh fi din. Berarti orang ini kalau menjadi faqih, kalau dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala fiqh fi din, berarti orang ini yuridullahu fihi khaira, berarti Allah menghendakinya dengan kebaikan. Sama dikatakan dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din, barang siapa yang dikehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Baik. Wa thabata aydan 'inda Abi Dawud min hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنفرنا أعوذكم الله بسبوتك dalam ashabu sunan, di dalam sunan Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yastamisu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah, barang siapa yang berjalan menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke dalam jannah, tariqan min turuqil jannah, sebagaimana dalam lafaz ini. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, dan bahwasanya malaikat merendahkan sayap-sayapnya ridan, karena ridho kepada para pencari ilmu. Dan sesungguhnya alim, orang yang berilmu, akan dimintakan ampun untuknya oleh yang di langit dan yang di bumi, dan juga oleh ikan-ikan di lautan. Wa inna fadlal alim, dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, karena para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para ulama, para anbiya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Dia mengambilkan bagiannya yang wafir. Ikhwan fillah na'udzubillah, hadis dalam Sunan Abu Dawud menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan talibul ilmi, keutamaan para pencari ilmu dan sekaligus keutamaan ulama. Keutamaan para pencari ilmu dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallaka Allahu bihi tariqan min durqil jannah. Kata Rasulullah, seorang yang berjalan menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan jalannya ke jalan-jalan surga. Subhanallah. Berarti di sini dikatakan atau semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti hidayah, maka Allah katakan lanahdiyannahum subulan, kami akan beri petunjuk jalan-jalan kami. Ini ketika mereka berupaya, Allah mudah. Ketika manusia berupaya mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya. Yani orang yang datang dari jauh mencari ilmu, mendatangi para ulama ke negeri-negeri mereka, mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, datang kepadanya, duduk bersimpuh bersama mereka, menimba ilmu ayat dan hadis dengan pemahaman dari para ulama salafus saleh, maka orang ini akan Allah berikan jalannya ke surga. Akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju jannah. Dan para malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya, menaungi majlis-majlis ilmu dan mereka-mereka yang mencari ilmu. Dan juga yang ketiga, seluruh makhluk-makhluk, malaikat yang di langit dan yang di bumi, dan juga ikan-ikan di lautan, semuanya berdoa memintakan ampun untuk mereka, untuk orang-orang yang berilmu. Ya Allah, maghfir lahum warhamhum. Ya Allah, rahmatilah mereka dan ampunilah mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tentang hamalatul arsh, tentang pemikul arsh yang berdoa kepada Allah, padahal paling dekat dengan Allah mereka para malaikat yang membawa arsh. Dalam keadaan mengatakan dengan kalimat Allah maghfir lahum warhamhum. Ya Allah, rahmatilah mereka dan ampunilah mereka. Allahumma maghfir lilladzina amanu. Hadirin azakumullah. Selanjutnya ucapan beliau alaihissalatu wassalam tentang alim atau tentang ulama. Inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamar lailatal badr. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Tentunya kalau bulan purnama, maka bintang-bintang itu hilang, tidak terlihat karena terangnya bulan. Kalau bulan itu terbenam, baru terlihat bintang-bintang tadi. Ikhwan fillah, na'udzubillah. Yang demikian adalah seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, anta syamsu wal muluku kawakibu idza tala'ta lam yabdu minhunna kawkabu. Sesungguhnya engkau matahari dan semua raja-raja yang lain adalah bulan atau bintang-bintang, yang lain adalah bintang-bintang. Maka idza tala'ta, kalau engkau terbit, maka bintang-bintang itu akan sirna. Nanti matahari terbenam, baru bintang-bintang akan terlihat. Demikian pula dikatakan bulan purnama, tentunya lebih utama dari bintang-bintang. Kalau bulan purnama terbit, maka bintang-bintang tidak terlihat. Tetapi ketika tidak adanya ulama, baru terlihat mereka-mereka, yakni bintang-bintang ini ahli ibadah. Ikhwan fillah na'udzubillah, disebutkan dengan kalimat inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya. Dan para ulama, keutamaan mereka adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi karena nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi alaihissalam mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu dari Rasulullah, berarti dia mengambil warisan Rasulullah yang tidak akan habis. Silakan, siapa yang mengambil warisan Rasulullah, ambillah ilmu dari Rasulullah SAW. Ternyata yang mengambilnya adalah para ulama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia mengambil bagian yang banyak. Bihadzin wafir, mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Ikhwan fillah na'udzubillah, berarti siapa pewaris para nabi? Al-ulama, ahlul ilmi. Maka tentunya ahlu sunnah akan mengutamakan para ulama, memuliakan mereka, dan mesti kita menganjurkan kaum muslimin untuk mengaji dan mengambil ilmu dari mereka. Ala hadis fi hadzal bab kathira. Qul wa'adullu 'ala fadl al-'ilmi wa ahli. Hadis-hadis yang demikian sangat banyak yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Fa kayfa yadhunnu bi ahli sunnah as-salafiyyin as-su'a man sabbahum limithli ha'ula'il ulama al-ajilla. Maka bagaimana mereka berprasangka dengan prasangka yang jelek kepada ahli sunnah. Ahli sunnah itu tukang mencaci maki ulama, tukang menggibahi ulama dan seterusnya. Bagaimana yudhannu bi ahli sunnah salafiyyin as-su? Bagaimana mereka berprasangka dengan prasangka yang jelek kepada para ulama, kepada ahli sunnah, dan menuduh mereka mencerca ulama yang mulia. Ma'al ilmi bi annahum awlan nasi bi'tizamil kitab wa sunnah. Padahal ahli sunnah mengenali dan mengetahui bahwa para ulama adalah orang-orang yang paling mengikuti kitab dan sunnah, orang-orang yang paling berjalan di atas shiratal mustaqim. Kama qala ta'ala, kita katakan seperti ucapan Allah pada mereka, subhanallah, hadza buhtanun 'adzim. Maksudnya engkau ya Allah, itu adalah kedustaan yang besar, tuduhan yang dusta. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Atau kita katakan seperti apa yang Allah katakan kepada para penuduh Aisyah yang menuduh Aisyah berzina. Allah katakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Apakah kalian anggap ringan? Apakah kalian anggap sepele? Padahal itu di sisi Allah besar. Kita katakan seperti ini kepada mereka, para penuduh ahli sunnah, para penuduh salafiyin dengan tuduhan mencaci maki ulama. Kita katakan subhan, hadza buhtanun 'adzim. Subhanak, maksudnya engkau ya Allah, ini tuduhan merupakan kedustaan yang sangat besar. Dan kita katakan kepada mereka, tahtaruna muhayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian menganggap remeh ucapan kalian, padahal kalimat itu di sisi Allah besar, azim. Kenapa azim? Aisyah dituduh dengan zina. Pikir mereka para munafikin hanya mencerca pribadi Aisyah saja, padahal itu bermakna mencaci maki Rasulullah suaminya dan mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih Rasulnya dan memilihkan untuk Rasulnya istrinya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ujiannya kepada para istri-istri Nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti dia mencaci maki Rasulullah dan dia menentang Allah dan seterusnya. Dan ini azim, ini sangat besar, kekufuran yang sangat besar. Baik, karena kita disuarakan yang mencaci maki ahlu sunnah, para salafiyun yang ucapannya, kajiannya, dakwahnya adalah ikutilah kitab dan sunnah, ikutilah pemahaman Rasul saleh. Kemudian dikatakan oleh mereka, kelompok itu tukang mencaci ulama, mereka itu mulutnya kotor, isinya caci maki terhadap ulama dan seterusnya. Apakah dikira mencaci maki bulan pribadi bulan wa'alam? Atau dikira mencaci maki Muhammad? Muhammad Atewen tok itu kecil, tetapi dengan mulutmu kamu mencaci maki seluruh ahli sunnah, seluruh para ulama ahli sunnah, karena mereka mengucapkan dengan aqlaq, dengan mutlak, bahwa salafiyun itu ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan mereka berani mengatakan lebih dari itu, menyatakan Syekh Fulan, Syekh Mukbil dikatakan kotor mulutnya, Syekh Rabi dikatakan kotor mulutnya, dan mereka berkata la nurid an nunajjis majalisana bi dzikri haula. Kita tidak mau menajiskan tempat ini untuk menyebut syekh-syekh tersebut. Bayangkan betapa jahatnya mereka. Konsekuensinya, jangan dianggap remeh, bukan hanya mencaci maki ulama yang itu sudah azim. Akhbar min dalik, lebih besar dari itu, kamu melarang atau menghalangi manusia untuk menimba ilmu dari para ulama tersebut. Dan kamu yasudduna 'ani da'wati salafiyah, dan kamu menentang dakwah salafiyah, menentang dakwah tauhid, menentang dakwah sunnah, menentang dakwah untuk kembali kepada pemahaman salaf, dan hadza 'adzim. Taktabuna wahayyina, apakah kalian mengira ucapan kalian itu remeh? Wahuwa indallahi azim, ketahuilah bahwa itu di sisi Allah sangat besar. Ikhwan fillah na'udzubillah, kalau ulama dicerca, tentunya yang akan juga terbawa jatuh adalah yang di bawahnya. Yang di bawahnya adalah din, agama. Ulama ahli sunnah dicerca oleh mereka. Ketika kita mentahdir memperingatkan dari bahaya tokoh-tokoh ahli bid'ah, dikatakan mencaci maki ulama. Apakah mereka enggak ngaca, enggak punya kaca di rumahnya, enggak punya cermin di rumahnya? Lihat di cermin, bagaimana dirimu, siapa yang sudah kamu caci? Keluar dari mulut mereka hizbiyun, khawarij kaya baru, dan juga para sururiyin. Keluar dari mulut mereka tercap pada ulama ahli sunnah, yang berarti akan menjatuhkan pula ilmu yang dibawa oleh mereka. Ketika kita berkata tentang Syekh bin Baz menyatakan begini, mereka mengatakan siapa Syekh bin Baz? Itu adalah ulama terperintah. Kita katakan hayat kibar ulama, mereka mengatakan itu kan MUI-nya Indonesia, MUI-nya Saudi, sama MUI Indonesia, MUI Saudi, kurang lebih, kata mereka. Hanya pesanan dari penguasa. Apakah itu bukan mencerca ulama? Demikian pula ketika kita berbicara tentang Syekh Rabi, Syekh Mukbil, Syekh Fulan, kemudian mereka berkata itu kan orang-orang yang mulutnya kotor, isinya cercaan terhadap Fulan wa Fulan. La haula wa la quwwata illa billah. Mereka menuduh orang lain padahal dirinya dalam keadaan berbuat yang lebih mengerikan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita katakan seperti tadi, taktabuna muhayyina, apakah kalian menganggap itu remeh? Mencerca dengan lisan kalian enteng, memang lidah tak bertulang, digerakkan dengan mudah, tetapi di sisi Allah azim, di sisi Allah sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan dan kesesatan, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari dalal, dari penyakit-penyakit hizbiyah, penyakit-penyakit yang merupakan hawa nafsu, penyakit-penyakit bid'ah wa dalalah. Wallahu ta'ala ayyadiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil ila siratil mustaqim. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mencerca manhaj salaf dan para salafiyun? Sudah kita katakan tadi, orang-orang yang mencerca manhaj salaf dan para salafiyun dua golongan, imma jahil fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhaddar. Bisa jadi orang yang bodoh maka perlu diajari, atau orang yang memang mubtadi' bal ahli bid'ah yang sesat maka dihindari, yuhaddar. Bagaimana dengan laskar jihad yang sekarang ini bertrak dengan aparat polisi yang disolong? Laskar jihad terbubar, bubar ujak bubar cici bubar kafe, kanan. Sehingga siapa yang mengatasnamakan laskar jihad, saya tidak bertanggung jawab secara pribadi, dan kami para satir semuanya tidak bertanggung jawab, tidak berkaitan dengannya, dan kami tidak mendukungnya. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah mengaji dan belajar mengetahui ilmu tetapi karena lemahnya iman kadang-kadang masih lalai? Apakah berarti dia belum dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'am. Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah berikan kepadanya hidayah. Kalau takbir, ini ada pertanyaan tapi menukilkan ucapan orang yang dipertanyakan, yaitu Yazid bin Abdul Qadir Jawad, menyatakan yang maknanya, kalau takdir berdampak akan semakin berkumpulnya dan kuatnya ahlul bid'ah, maka hendaknya takdir jangan diamalkan dulu. Jadi kita bergaul dengan mereka dalam rangka menasehati, yang cara ini lebih hikmah karena kedudukan ahlu sunnah di Indonesia masih sedikit. Jadi takdir yang abadil bagi ahlul bid'ah tidak akan menjadikan mereka sadar dan dusta. Bahwasanya tidak menjadikan mereka sadar, justru berapa orang sudah terjadi padanya kesadaran karena dijauhi. Panembikan Allah, yang demikian tentunya kita harus tahu bahwa ucapan ini ucapan yang syubhat, ucapan yang memiliki penipuan. Karena kalimat yang pertama bahwasanya takdir berdampak akan semakin dan seterusnya, kalau takdir dapat dia menasihati, dia hanya membahas satu sisi bahwa takdir itu supaya mereka sadar, tidak membahas sisi lain bahwa takdir itu pun adalah untuk kita yang terbawa. Ini tidak dibahas sama dia. Jadi bahasanya, kalau takdir itu menjadikan orang itu tambah jauh, tambah berkumpul semakin kuat, yang tidak ada gunanya. Kalau bergaul, mengambil dia, mendekati dan sebagainya, semakin dekat, itu lebih hikmah. Kalau kita dalam keadaan mentakdir, tidak akan bikin mereka sadar. Emang takdir itu cuma agar mereka sadar? Bukan. Apakah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Apakah Yazid tidak mengerti atau pura-pura bodoh? Bahwa yang namanya tahdir bukan hanya untuk itu. Tahdir juga untuk menjaga pribadi kita yang lemah. Yang kata para ulama, inna syubha khattafah wal qulubu dha'ifah. Namanya fitnah syubhat itu menyambar, berbahaya, sedangkan hati kita lemah. Lalu kalau bergaul dengan mereka, ternyata bukan mereka sadar, kita yang bergaul mereka. Apa kamu mau bertanggung jawab di hadapan Allah wahai Yazid? Dan ini inti perbedaan antara kita dengan Yazid, ya Allah. Saya sudah sabar, setiap pertanyaan, setiap masjid Jakarta bukan tidak ada pertanyaan tentang Yazid. Selalu ada simpen. Ada simpen. Belum. Belum saya dapatkan apa yang bisa saya sampaikan. Dan melihat masih banyak orang-orang yang polos, kasihan saya berbicaranya. Dan supaya tahu bahwa majlis ini sungguhnya aslinya bukan untuk membicarakan mereka. Aslinya cuma karena terpaksa harus dijawab pertanyaan ini, karena ini membuat fitnah. Dia yang mengatakan bahwasanya di Indonesia tidak perlu ada takdir. Mudik Indonesia karena kita sedikit, karena kita begini, karena kita begitu. Maka kesimpulan makanya berbeda dengan seluruh para ulama yang menyatakan harusnya menghindari ahlul bid'ah untuk menjaga diri kita jangan sampai tersubhat dengan mereka. Ya kan ibn a'azakumullah, kalau seorang mendengarkan ucapan Yazid seperti ini, belum tentu dia bisa menjawab. Mungkin dia mengatakan, iya ya, lebih hikmah. Kemudian terbawa, siapa yang menjawab? Kita harus mengingatkan, jangan. Sebab Yazid masih punya penyakit ini. Dia menentang ijma' para ulama yang menyatakan mesti ada takdir. Khamilin a'azakumullah, bukan satu tujuan saja supaya mereka sadar, bukan. Itu salah satunya dari sekian hikmah. Di antaranya yang kedua adalah agar hati kita tidak terfitnah dengan syubhat mereka. Karena dengan pergaulan bisa jadi kita akan mendengar syubhat-syubhatnya yang kemudian hati kita akan berkata, iya ya, kelihatannya benar. Akhirnya terbawa. Yang ketiga, kata para ulama, kalau pun kita tidak terbawa, bisa jadi hati kita sakit. Datang bergaul dengan satu orang, kemudian dia mencaci maki sahabat. Kita tidak bisa membantah. Atau mencaci maki ulama, kita tidak bisa membantah. Terbawa? Tidak. Alhamdulillah tidak terbawa. Bahkan yang ada jengkel. Tapi apa yang terjadi? Kata para ulama, paling sedikit hati kamu sakit. Rugi atau tidak rugi? Ya rugi. Jangan mau dirujukkan oleh Yazid, disuruh bergaul dengan ahli bid'ah. Jangan. Nah, jaga hatimu. Ya, ini jangan sampai terfitnah dengan mereka. Dengan syubhat-syubhat yang khaffafah. Wal qulubu dha'ifah. Ingat, al qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Jangankan hatimu dan hatiku. Hati para ulama, mereka sendiri mengatakan, kita ini lemah. Hati kita ini lemah. Ulama yang berbicara. Maka jangan sombong terlalu kuat, kemudian menyatakan tanpa terasa ikut bersama Ikhwanul Muslimin, ikut bersama Hizbiyyin, ikut bersama Sofwa, ikut bersama kelompok-kelompok yang merupakan partai politik, politikus. Alhamdulillah. Maka Alhamdulillah, azakumullah, jangan main-main, jangan sembarangan dalam masalah ini. Ada semacam yayasan yang mengklaim di atas sunnah, tapi menolak kata salafi. Katanya bid'ah. Katanya kita harus berbaiat. Berbaiat dalam amal jama'i. Dan sebuah harakah sunniyah islamiyah. Na'udzubillah min hadzal dalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan yang seperti ini. Pertama, ucapan kata salafi itu bid'ah. Itu yang mengatakan pertama kalinya itu gurunya mereka, gurunya Hasmi yaitu Adnan Ar-Ur yang kata Syekh Muhammad di Min Hadil Madkhali. Ketika saya ke sana sudah berbicara masalah ini, jadi sudah lama sekali, kuno ini sama. Kata Syekh Muhammad, Ar-Urun Kasmihi. Ar-Ur itu memang betul-betul Ar-Ur seperti namanya. Ar-Ur itu artinya matanya tidak bisa melihat dengan benar, apa namanya, culing. Ar-Urun Kasmihi, dia tidak bisa memandang dengan benar. Ya, ini aku ingin azakumullah, bagaimana dia dalam keadaan melihat Quran dan Sunnah, dalam keadaan kesimpulannya adalah hizbi sururi, dalam keadaan menyatakan kata salafi adalah bid'ah. Kata salaf itu diucapkan oleh para ulama sejak dulu, bahkan sejak para tabi'in, bahkan sejak sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengucapkannya di hadapan anaknya Fatimah. Engkau adalah khairu salafin ana khairu salafin li khairi khalaf. Aku sebaik-baik salafmu, kata Rasulullah SAW. Sudah disebutkan salaf. Dan sahabat Anas bin Malik yang meninggal terakhir dari para sahabat menyatakan, sungguh kalau salah seorang kalian dibangkitkan di zaman salaf, itu juga salaf. Dan silakan buka kitab-kitab para ulama, hampir tidak lepas dari kitab mereka kata salaf. Kok tiba-tiba datang anak kemarin, orang kemarin tiba-tiba mengatakan bid'ah, Ar-Ur kan, teknik, nggak bisa lihat, sehingga nggak baca kitab juga nggak baca. Kemudian murid-muridnya lebih Ar-Ur lagi tentunya. Bolehkah seorang ustaz mengajar bahasa Arab atau tajwid untuk para ummahat? Dan di situ para ummahat nantinya stok hafalan, astor hafalan kepada ustaznya. Jazakallahu khairan. Nanti kalau hafalannya kurang fasih, harus fasih. Lidahnya di sini, lidah itu. Coba bukan mulutnya, supaya kelihatan. Ini terjadi. Terjadi. Di kita kenali Syekh Abdullah kemarin ketika datang, bahwa ada hizbi di Sana'a ngajarkan tajwid. Maka cadar semua. Sampai akhirnya kena tajwid, makhrajnya harus tepat. Allah, lidahnya di sini, digigit. Nah, sampai tidak kuat, coba dilihat mulutnya. Jadi cadarnya tidak akan sedikit dulu. Wow. Kenapa tidak ada ustazah? Apa tidak ada ustazah yang perempuan? Kenapa laki-laki? Suara perempuan kan fitnah. Oke, ini suaranya bagus sekali. Suaranya bagus sekali. Sampai akhirnya di Yaman itu akhirnya dua orang jadi istrinya. Iya. Jadi hikmahnya, hikmah ngajar tadi. Enak. Fadilin a'azakumullah. Kalau sudah empat istrinya, tiba-tiba pasti ada lagi yang bagus suaranya, bagaimana? Ini fitnah. Jangan sampai jadi fitnah, sebaiknya yang ngajar perempuan, ustazah. Enak. Bagaimana hukum membuat karangan novel, cerpen dan lain-lain seperti ayat-ayat cinta? Tolong jelaskan. Yang jelas kedustaan tidak boleh. Kedustaan tidak boleh dalam bentuk apapun dan tidak boleh dijadikan cara dakwah sekalipun, kalaupun dakwahnya benar, apalagi dakwahnya ngawur. Dakwah benar pun tidak boleh. Cerita ahli tauhid sama ahli syirik. Terakhir menang ahli tauhid. Kemudian kesimpulannya, jadi kita harus bertauhid. Misalnya, tetap tidak boleh. Karena yang namanya dusta. Dan itu masrafiyah. Dan sudah dibantah ucapan yang membolehkan dari Abdurrahman Abdul Khalid, tokoh suri yang mengajarkan bolehnya sandiwara. Apa dalilnya Abdurrahman Abdul Khalid? Dalilnya, bukankah dulu ketika Jibril menyampaikan pada Rasulullah SAW wahyu dan hadisnya, Jibril dalam keadaan berpura-pura jadi manusia dulu. Kemudian assalamualaikum, pura-pura jadi orang asing yang bersih rambutnya sangat hitam dan putih, bersih pakaiannya sangat putih, kemudian bertanya dengan pertanyaan mal Islam, mal iman. Rasulullah menjawab, tanya jawab, itu kan sandiwara. Jibril bukan enggak tahu, tapi tanya, pura-pura tanya, Rasulullah pura-pura menjawab, dan itu ditonton oleh para sahabat, sehingga para sahabat dapat ilmu. Itu dalilnya. Betul Pak Rasul kira-kira. Tepat apa enggak tepat dalilnya? Jadi tertawakan oleh para ulama. Wallah, enggak ada para ulama sejak zaman Rasulullah yang menyatakan bahwa ini dalil, bolehnya sandiwara, bolehnya bikin film, enggak ada. Satu pun enggak ada. Baru engkau dan yang bersamamu sekarang ini, orang-orang kemarin, orang yang baru muncul di abad 20 menyatakan ini dalil bolehnya sandiwara. La haula wala quwwata illa billah. Terus ada yang pura-pura kafir, ada yang pura-pura jadi Abu Jahal, pura-pura jadi Abu siapa ya, Abu Talib, pura-pura kafir, kemudian di panggung dia menyatakan atau di layar kaca atau di film, di shooting menyatakan bahwasanya Rasulullah itu pendusta, Muhammad itu pendusta. Berani seorang muslim mengatakan begitu, padahal itu adalah kufur, berpura-pura ataupun beneran itu adalah kufur. Kalau menukilkan ucapan, menukilkan saja, mereka mengatakan bahwa Rasulullah berdusta, mereka mengatakan bahwa pendusta, tapi kalau dia bergaya dengan kaca pinggang, dengan menyatakan bahwasanya naudzubillah, naudzubillah, itu sifat kufur. Bahwa tidak boleh ucapan kufur diucapkan walaupun berpura-pura, walaupun main-main. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah iman kalian. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olokkan, mentertawakan, bermain-main? Jangan cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah iman kalian. Qul inna a'udzubikumullah. Bahwasanya apa yang disampaikan tentang dalil Jibril atau hadis Jibril sama sekali tidak menunjukkan kepura-puraan. Jibril benar-benar bertanya dan Rasulullah benar-benar menjawab. Dan pertanyaan itu boleh bertanya untuk orang lain, bukan berpura-pura. Misalnya saya sudah tahu, boleh nggak bertanya lagi supaya orang lain dengar? Boleh. Namanya bertanya itu yas'al. Yas'al itu soal, maknanya meminta, meminta untuk dirinya atau meminta untuk orang lain, boleh. Maka seorang bertanya, Ustaz, apa hukumnya begini, Ustaz? Apa hukumnya riba dan sebagainya? Ini teman saya ini dalam keadaan masih terlibat, Ustaz. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Maka Jibril alaihissalam, kalaupun dikatakan sudah tahu tapi bertanya, apa tidak boleh bertanya untuk yang hadir? Sebagaimana yang bertanya ini, saya yakin ada di antaranya yang bertanya padahal dia tahu, agar orang lain tahu jawabannya. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, yang demikian boleh dan bukan sandiwara, bukan berpura-pura. Tidak pernah saya dengar apakah Imam Ahmad, Imam Syafi'i atau Imam Malik kemudian membuat sandiwara, berpura-pura jadi pulang kemudian bikin masrahiyah. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, jelas hukumnya bahwa itu adalah haram kalau dijadikan sebagai alat dakwah jadi bid'ah. Dan bid'ah lebih jelas dari haram. Jadi film-film maksiat adalah haram, film-film yang di atas namakan dakwah adalah bid'ah, lebih jelek, lebih dosa daripada yang maksiat. Lebih jelek. Jadi ayat-ayat cinta lebih jelek lagi dari film Rambo, lebih jelek lagi dari film-film maksiat. Kenapa? Karena ini atas nama agama dan di atas namakan dakwah. Na'udzubillah, apalagi didukung oleh berbagai macam pihak dari kiai-kiai yang bisa dibayar. Qulibina a'udzubikumullah, yang demikian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa main-main dalam agama dan tidak diajarkan dakwah dengan berpura-pura, bersandiwara, membuat cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong. Walaupun kejadiannya kejadian beneran, apa istilahnya? Digali dari kisah nyata misalnya. Boleh atau enggak boleh? Enggak boleh. Kenapa? Kisahnya kisah nyata, tapi yang mainnya kan berpura-pura semua. Dan itu masalah iya. Tetap saja berdusta. Saya berpura-pura jadi fulan, itu dusta. Saya berdusta jadi fulan. Saya berdusta jadi fulan, saya berdusta jadi fulan, saya berdusta. Kok berdusta dilengkarkan? Sejak kapan? Apakah ada hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu yang berkenaan dengan perayaan Maulid Nabi? Dan apakah benar dari apa yang Anda baca bahwa seorang mufti Mekah membolehkan perayaan Maulid Nabi? Apakah di Arab Saudi ada perayaan Maulid Nabi? Mufti Mekah apa? Di Mekah enggak ada Maulid Nabi. enggak ada perayaan Maulid. Maulidnya Nabi di Mekah. Lahirnya Nabi di Mekah, tapi perayaan Maulid Nabi enggak. Dan itu sejak zaman Rasulullah, dengan sejak zaman para sahabat. Sejak Rasulullah wafat, tahun berikutnya enggak ada. Tahun berikutnya enggak ada. Sahabat enggak ada, tabi'in enggak ada, tabi'in enggak ada, para sahabat, para ulama Ahlus Sunnah juga enggak ada. Enggak meramaikan dengan perayaan-perayaan bid'ah. Dan apakah ada hadis dhaif dan palsu, saya tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam. Kalaupun ada, apa gunanya hadis palsu dan hadis dhaif? Tidak bisa dipakai dan tidak bisa digunakan. Ya Ustaz, jelaskan tentang Sururi. Sururi adalah pengikut Muhammad Surur. Naif Zainal Abidin. Yang bukunya dipelajari di Alam Sunnah dan Hasmi tadi. Hasmi atau Hasmi apa-apa itu, saya kata. Dia pakai bukunya di sana maksudnya. Entah negara. Dulu dipakai. Jadi Sururi yang paling asli itu di sana, Alam Sunnah. Asli betul-betul, sanadnya pun kepada Muhammad Surur. Ya kita perujukan mereka, apakah kita perujukannya? Kita perujukannya itu. Kita perujukannya adalah buku-bukunya Said Kutub, buku-bukunya Muhammad Surur sendiri, dan dua majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah yang besar dari Birmingham sana, dari London, Inggris. Nah, majalahnya di sana, yang disebarkan oleh Al-Safa. Sehingga orang-orang salafiyin di Saudi menyatakan lakumul bayan wa sunnah walana alkitab wa sunnah. Kalian punya majalah al-bayan dan majalah sunnah, kami punya al-Quran dan sunnah. Ini mereka terkenal dengan dua majalahnya, al-bayan dan al-sunnah. Apa hukumnya membaca doa kunut pada setiap sholat subuh? Tidak. Aibunai mahdan. Bagaimana jika makmum bilang mendapati imam kata seperti itu? Jangan ikut kebidahannya. Kalau kita mencari masjid yang lebih sunnah, alhamdulillah, wabihi wa ni'mah, kita lebih afdal. Kalau tidak, maka kalian tidak ikut kunutnya. Ini berjamaah di belakangnya, dengan tidak ikut kunut bersamanya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.